Dan kita di malam hari ini masih mengambil beberapa fawaid menyempurnakan masail-masail berkaitan dengan sujud sahwi. Dalam pertemuan yang lalu telah diterangkan tentang sujud sahwi adalah sujud dalam rangka untuk mengangkat kesalahan yang terjadi dalam sholat disebabkan karena adanya tambahan atau kekurangan atau keragu-raguan yang semua itu didasari karena kelupaan. Maka hukum sujud sahwi telah berselisih para ulama antara wajib dan sunnah. Dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah beliau lebih menguatkan pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya atas sunniyah, sunnahnya sujud sahwi bukan wajib. Walaupun perintah di sana hanyalah perintah, bukanlah hal yang mewajibkan, namun sebagai irsyad, arahan. Kemudian barakallahu fikum, ketika dibangun bahwasanya sujud sahwi adalah masyru', diperintahkan, yang berselisih para ulama antara wajib dan sunnah, maka terjadi khilaf berikutnya, yakni man taraka sujuda sahwi nisyanan, orang yang dia salah dalam sholat, menambah atau mengurangi, maka hendaknya sujud sahwi. Namun qaddarallah wa masya'a fa'ala, dia lupa tidak sujud sahwi. Dia lupa tidak sujud sahwi. Maka bagaimana? Maka diterangkan oleh para ulama adalah in taraka nisyanan tsumma dzakarahu qabla tulil fasl sajada lisahwi mata dzakarahu indal jumhuril ulama. Yani menurut jumhur ulama, apabila orang tersebut meninggalkan sujud sahwi karena lupa, dia lupa menambah atau mengurangi atau ragu, hendaknya sujud sahwi. Namun ternyata dia lupa yang kedua juga lupa tidak sujud sahwi. Maka apa yang digunakan? Apa-apa yang dilakukan? Diterangkan oleh jumhur ulama, kalau dia meninggalkan sujud sahwi karena lupa, tsumma dzakarahu qabla tulil fasl, kemudian dia teringat sebelum terpisah waktu yang panjang, maka sajada lisahwi mata dzakarahu, hendaknya dia sujud sahwi kapanpun dia teringat. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang shawab, yang benar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika itu barakallahu fikum, beliau belum lama diingatkan oleh Dzul Yadain, maka beliau kemudian sujud sahwi karena belum panjang pemisahnya. Adapun kalau panjang pemisahnya, maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun Al-Imam Syafi'i dalam satu riwayat, demikian pula Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan Imam Malik dalam suatu ucapan beliau menyatakan in kana sujudu qabla salam wa katsiru min ashabi Syafi'i wa Ahmad la yasjudu lisahwi, kalau sujud sahwinya sebelum salam. Coba siapa yang mau ditanya? Ndak ya Hanif, Hanif TL. Nah, sujud sahwi sebelum salam itu dikala bagaimana? Sujud sahwinya sebelum salam, kapan itu? Khalid, sebelahnya Ahmad. Sebelahnya, eh? Ahmad. Antum Ahmad, eh? Ahmad Hanif. Eh? Sebelahnya Ahmad siapa, Ahmad? Sebelah kananmu. Sebelah kanannya itu. Enggak kelihatan. Hah? Iya, belakangnya itu. Dagya Faki. Sudah belum, Ibrahim? Belum, kemarin sudah. Sujud Sahwi. Terlewat pelajarannya Yusuf. Indah Yusuf. Hah? Sujud Sahwi. Nabhan. Barakallahu fiik. Lali, mungkin ana sudah sampaikan di tempat lain namun belum di sini ya. Sini sudah belum? Hah? Sudah, siapa yang ngomong sudah? Hah? Muawiyah. Royan, coba Royan. Kapan sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Bila mana itu? Barakallahu fiik. Kalau karena kekurangan. Kalau karena kekurangan, maka dilakukannya sebelum salam. Kalau nambah? Kalau nambah sebelum atau sudah? Yang rajih sesudah. Barakallahu fiik. Ahsantum ya Royan, zadakallahu ilman wa hifdha. Barakallahu fiik. Tayyib, di sini Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad serta Ashabu Syafi'i menyatakan kalau sujudnya sebelum salam dan dia lupa sudah salam, maka tidak perlu sujud. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini kalau sujudnya sebelum salam. Qawlu tsani annahu yasjud li sahwi idza talal fasl. Pendapat kedua, dia tetap sujud sahwi walaupun panjang tenggangnya. Kapan itu? Yakni fima idza kana sujud ba'da salam. Kalau sujudnya setelah salam. Dipahami di sini? Oh, berarti kalau lupa sujudnya sebelum salam, maka dia tidak perlu sujud lagi. Kalau setelah salam, maka sujud. Nah, difahami ini ya. Kalau panjang fasalnya tidak mengapa kalau sujudnya setelah salam. Nah, maka ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum. Sekarang itu kalau lupa meninggalkannya. Kalau seorang sholat sengaja meninggalkan sujud, batal atau tidak? Batal sholatnya enggak? Hah? Sengaja meninggalkan sujud, sujud biasa, batal enggak sholatnya? Batal. Kenapa batal? Karena dia meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah sekarang kalau dia meninggalkan sujud atau ruku karena lupa, apakah batal sholatnya? Hah? Sholatnya batal enggak? Jawabannya batal. Karena dia meninggalkan rukun. Namun dia tetap menutupi rokaat yang ditinggalkan padanya sujud atau rukun tersebut. Dan kalau dengan ya barakallahu dengan sengaja dia tetap batal ya. Atau karena lupa, sini dia menutupi. Kalau karena lupa, dia menutupi mengganti rokat yang ditinggalkan padanya rukun dan ditutup dengan sujud sahwi. Ditutup dengan sujud sahwi. Nah sekarang kalau dia sengaja meninggalkan sujud sahwi, ya dia bukan meninggalkan rukunnya, namun meninggalkan dia harusnya sujud sahwi. Sujud sahwi telah lewat, kembalinya kepada hukum awal. Sujud sahwi dia tinggalkan dengan sengaja. Hal tabtulu sholatu bitarki sujudi sahwi amdan? Pertanyaan, apakah sholat seorang menjadi batal dengan sebab dia sengaja meninggalkan sujud sahwi? Ini barakallahu fikum. Ini bagaimana? Ya. Ingat dakik di sini. Dakik ya, teliti, harus teliti dan juga rinci. Para ulama menerangkan, yakni idza kana sujudu qabla salam, kalau sujudnya sebelum apa? Sebelum salam. Berarti masih dalam sholat enggak? Hah? Masih dalam sholat. Belum selesai sholat. Idza kana sujudu qabla salam fa dhahaba jama'atun min ahli ilmi ila butlanis shalah. Kalau sujudnya sebelum salam, maka sekelompok ahlul ilmi berpendapat ia batal karena dia masih dalam badan salat. Dia sengaja tinggalkan sujud sahwi. Wa huwa qaulu Malik wa Abi Tsaur wa Tsauri wa Ahmad fi riwayah wa dzalika wajibun fi shalah fa huwa wajibatus shalah. Karena ini pendapat Imam Malik, Abu Tsaur dan Abi yani Imam Tsauri Ahmad dalam satu riwayat dan yang lainnya. Dikarenakan sujud sahwi ketika itu termasuk bagian dari sholat yang wajib harus dilakukan. Dan dia sengaja meninggalkan yang wajib. Sehingga batal enggak? Batal. Nah, ini barakallahu fikum. Dari sisi di dalam riwayat yang lain, nah, mereka yang berpendapat sujud sahwi adalah sunnah. Nah, sujud sahwi adalah sunnah. Oh tidak batal, karena kan sunnah. Namun yang benar wallahu a'lamu bishawab, karena itu masih dalam badan sholat, maka dia batal. Nah, kecuali kalau di luar atau kalau dilakukan setelah apa? Setelah salam. Nah, jadi oh kalau setelah salam, nah tadi. Barakallahu fikum. Ini wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada apa namanya perkara selanjutnya dalam sujud sahwi, perincian-perincian yang ada. Seandainya yang telah lewat, man taroka man nasiyat tasyahud al awal minal faridah, orang yang lupa melakukan tasyahud awal, ya tahiyat awal daripada sholat fardu. Ingat, sholat fardu 3 rakaat maghrib atau 4 rakaat zuhur, asar dan isya, itu ada tasyahud awal. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tasyahud awal rukun atau wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Sekarang wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal. Lah kalau lupa bagaimana? Lah orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa. Qad ijma'al ulama ala anna man taraka tasyahud al awal min as-salati ruba'iyah awil maghrib wa qama ila salisah sahwan fa inna salatahu sahihah. Maka telah sepakat para ulama atas sesungguhnya orang yang meninggalkan tasyahud awal daripada sholat yang 4 rakaat atau sholat maghrib dikarenakan lupa, sehingga dia berdiri langsung menuju rakaat ketiga, maka sholatnya tetap sahihah, tetap benar. Wa yasjudu lisahwi, nah, dan dia kemudian menutupnya dengan sujud sahwi, nah, sebelum salam. Wa qad ruwiya an khalqin minas sahabati bi annahum fa'alu, dan telah dinukilkan dari para sahabat mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu dalam sholat apa? Sholat fardu. Sekarang kalau dalam sholat sunnah. Sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Ada enggak sholat sunnah 3 rakaat? Ada enggak sholat sunnah 3 rakaat 1 kali salam? Ada enggak? Apa sholat apa? Sholat witir. Ya, ada sholat sunnah 4 rakaat sekali salam? Ada enggak? Ada. Nah, sekarang kalau dia sholat sunnah 2 rakaat kok berdiri? Antum malam-malam mau witir. Witir bisa 2 rakaat salam ditambah 2 rakaat ditutup 1 rakaat salam, ya. Bisa juga diakhiri dengan 3 rakaat langsung sekali salam, ya. Difahami sini? Nah. Dalam riwayat ada di sana cara 4 rakaat sekali salam. Nah. Dalam sholat sunnah. Nah, sekarang idza nasiin nasiya tasyahhuda minas sholati tatawwu atau min sholati tatawwu faqama ila tsalitsah. Kalau orang tersebut lupa dalam sholat sunnah dia berdiri harus 2 rakaat, kemudian tiba-tiba berdiri menuju rakaat ke 3. Apa yang harus dilakukan? Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa in kanat salatuhu nafilatan wa kana nawa raka'ataini. Kalau dia salatnya salat sunnah dan niatnya niat 2 rakaat. Naam, summa qama ila salisah naharon. Kemudian tiba-tiba terlupakan tasyahud dan langsung berdiri menuju rakaat ketiga, namun dia salatnya salat siang. Bukan salat malam. Maka apa? Fahuwa mukhayyar. Dia diberi pilihan. Diberi pilihan apa? Insya'atam maha arba'an. Kalau dia menginginkan, maka sempurnakan 4 rakaat kemudian salam. Nah, 4 rakaat kemudian salam. Tidak boleh ganjil, karena sholat siang tidak boleh witir. Namun syafa' harus genap. Nah, ini. Wahuwa afdol. Dan itu lebih afdol. Liana sholata arba'an. Liana sholata arba bin nahar la karohatan fiha. Dikarenakan sholat 4 rakaat di siang hari tidak ada kebencian padanya. Wabidzalika yasunu amaluhu anil ilgha. Maka dengan dasar ini dia lebih baik mengamalkannya daripada membatalkan. Wa kana aula, dan itu lebih utama. Wa in syaa raja'a. Kalau dia menginginkan, ya sudah, dia duduk. Bangkit ketika, loh saya niatnya 2 rakaat kok, sudah. Akhirnya dia duduk. Naam. Dia duduk, kemudian wa tasyahada wa sajada li sahwi. Kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi. Hadza qaulu ashabina wa jumhurul ulama. Inilah pendapat Hanabilah dan jumhur ulama. Naam. Namun sebagian Syafi'iyah berpendapat yakni yang afdol adalah kembali duduk. Terlebih kalau itu sholatnya sholat malam dan dia niatnya 2 rakaat. Nah, kenapa? Karena mereka berpendapat mazhab Syafi'i yang namanya sholatul lail masna-masna la yazidu ala rakaataini, supaya tidak menambah 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, waruwiya an Malik. Nah, demikian pula Imam Malik berpendapat yang afdol adalah dia duduk. Naam. Malam yarka fi tsalitsah. Kalau dia tidak dalam salat witir 3 rakaat. Naam. Maka dengan demikian barakallahu fikum, ini dalam hal ini yakni mana yang dia pilih adalah tadi, kalau menurut pendapat Hanabilah dan itu pendapat yang wajah ialah wajih, memiliki sisi benarnya, karena itu sholat sunnah sujud sahwi bukanlah wajib, maka di sana dia mukhayyar, diberi pilihan menyempurnakan 4 rakaat atau apa namanya memilih duduk. Namun di sini tentunya tafsil, seandainya dia sholatnya sholat duha mungkin, namun sholatnya tahiyatul masjid. Bagaimana? Duduk atau berdiri? Duduk. Kemudian sujud sahwi. Naam. Dan ini tidak diingkari. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Dan masih banyak di sana perincian-perincian tentang sujud sahwi. Naam. Maka ikhwani fillah rahimanakumullah, Di sana hadis-hadis yang lainnya dari di dalam Bulughul Maram. Kita lanjutkan masih terakhir pakai sampai hadis mana? Yusuf. Yang dihafal hadis mana terakhir? Masuk bapak-bapak. Bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi. Tayyib. Belum dibaca. Tayyib, kita pakai kitab Bulughul Maram. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala bab sujudis sahwi, bab yang menerangkan tentang sujud sahwi wa ghairihi dan yang lainnya. Maksudnya apa? Dan yang lainnya. Sujud, di antara sujud yang masyru' disyariatkan di dalam Islam di samping sujud dalam salat, yaitu adanya sujud sahwi, yaitu dalam tembang sujud yang merupakan badan rukun salat, juga ada sujud sahwi, yaitu sujud yang telah lewat pembahasannya yang dilakukan dengan sebab karena adanya kelupaan sehingga dia menambah atau mengurangi atau ragu. Kemudian yang kedua, sujud syukri, sujud syukur. Yang ketiga, sujud tilawah, sujud tilawah dengan sebab dia membaca ayat-ayat sajdah. Nah, inilah sujud-sujud yang disyariatkan bagi seorang. Sujud sahwi dalam sholat, sujud syukur dengan sebab mendapatkan nikmah, dan sujud tilawah dikala dia membaca ayat sajdah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala an Abdillah ibn Abu Hainah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi raq'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ah hatta idza qada salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma sallam akhrajahu sab'ah wa hadha al-lafdhu lil-Bukhari wa fi riwayatin li Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis wa sajada an-nasu mahu maka nama nasiya minal julus. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dari Abdullah Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shala bihimudz dzuhra, mengimami para sahabat salat zuhur. Salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ada berapa tasyahud? 2 tasyahud. Faqama fi raq'atainil ulayaini. Maka pada 2 rakaat pertama beliau langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Naam. Walam yajlis, dan tidak duduk untuk tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ah, maka para sahabat pun tetap mengikuti beliau karena makmum. Naam, karena makmum. Hatta idza qada salata, sehingga sampai dengan tuntas salatnya, namun belum salam, sudah tuntas salatnya. Sudah tahiyatul akhir, sudah dibaca panjang. Ini biasanya ukuran segini Nabi sudah salam ya. Ditunggu-tunggu, tunggu-tunggu tahiyat, ditunggu-tunggu. Intadharun nasu taslimahu, manusia para sahabat menunggu salamnya. Kok Nabi enggak salam-salam ya? Nabi enggak salam-salam. Tiba-tiba kabbara wa huwa jalis, beliau bertakbir Allahu Akbar wa huwa jalis wa buhaliyah, dalam keadaan beliau duduk. Wa sajada sajdataini, dan beliau sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum salam. Summa salam, kemudian baru salam. Hadis ini diriwayatkan Imam yang 7. Kemudian ini merupakan lafaz Imam Bukhari. Indak ya Farhan, siapa Imam yang 7? Hah? Imam yang 7 siapa? Sudah lewat. Sebelahnya Faruk. Hah? Hah? Imam yang 7 siapa? Wallahu a'lam. Hamdani. Wallahu a'lam. Terus siapa lagi sebelahnya? Siapa Hamdan ini sebelahnya antum? Hah? Saqif. Wallahu a'lam. Sebelahnya lagi siapa? Hah? Wallahu a'lam semuanya. Ashabul waro, orang yang seringnya duduk di belakang, wallahu a'lam. Sekarang ashabul ausat ya, yang senangnya duduk di tengah. Coba mana kelas TM, coba ya kelas TM. Ar-Rauf, Rauf, wallahu a'lam semuanya. Dafi, Dafi, Dafi, imam yang tujuh. Jangan sampai antum talibul ilmi santri malah hafalnya artis-artis fulan. Wah, masya Allah ya. Ini hafal. Imam yang tujuh enggak hafal ya. Oh, imam siapa? Imam ini, imam ini. Lah, ini bahaya ya. Nanti antum doya. Naam. Daki Aska. Wallahu a'lam. Coba Aska yang lainnya. Aska yang kelas TL, TMA mana? Aska satu mana? Mana Aska? Tidak ya Aska. Imam yang tujuh. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Terus Imam Ahmad, barakallahu ashab kutubus sitt tambah Imam Ahmad. Ahsantum barakallahu fik. Penting ya ikhwan, biar tidak anu. Biar tidak heran antum imam yang tujuh. Imam yang tujuh. Oh, Imam fulan, Imam fulan, Imam fulan. Oh, bukan ini yang dimaui. Naam. Ya. Bukan ini yang dimaui, ya. Ada orang mengatakan Al-Bukhari, Bukhari. Siapa Bukhari, siapa ini? Apakah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari atau yang lainnya? Nah, itu pentingnya. Di sana diterangkan para ulama bahwasanya Islam ini menjaga tiga ilmu yang dengannya akan terjaga syariat. Apa yang pertama? Ilmu nasab. Ilmu nasab. Antum siapa namanya? Abdullah. Coba di sini yang namanya Abdullah berapa? Banyak. Abdullah siapa? Abdullah bin Fulan. Oh, yang mungkin namanya sama, abinya banyak. Oh, bin siapa lagi? Nah, bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Sehingga tidak ada labes. Nah, kalau Abdullah bin ini dia dhaif. Kalau Abdullah bin ini dia adalah misalnya kadzab, pendusta. Abdullah bin ini, oh ini imam. Nah, misalnya. Nah, berkata Abdullah, nah, siapa ini? Ya, sehingga di sana diterangkan para ulama tadi ilmu nasab. Yang kedua ilmu i'rab. Ilmu i'rab, ilmu nahwu. Dengan i'rab terjaga. Naam. Tulisannya sama. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Bacanya sama enggak? Sama. Wa kallamallahu Musa. Wa kal tulisannya wa kallamallahu Musa taklima. Ya, kita hapus harokatnya. Kalau dibaca wa kallamallahu Musa taklima itu qiraah sahihah. Bacaan yang benar. Dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Ini qiraah yang batilah. Ya, muharrifah, qiraah yang disimpangkan. Nah, yang benar apa wa kallamallahu Musa taklima? Apa artinya? Kallama fi'lun madhi. Mabniun al-fatla mahalla lahu min al-i'rab. Allahu lafzul jalalah marfu, fa'ilun marfu. Musa maf'ulun bihi man mansub wa ala nasbihi fata muqaddara. Berarti siapa yang berbicara? Allah mengajak bicara pada Musa. Siapa yang bicara? Allah. Ya, kalau dibuang harokatnya ada orang baca wa kallamallaha Musa taklima. Kalau secara baca bisa dibaca seperti itu enggak? Kalau kita hapus tidak dilihat sisi makna, oh ya bisa ya. Namun salah. Kenapa? Karena ini menjadikan mereka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yaitu Jahmiyah, mereka yang membuang sifat kalam bagi Allah itu dengan bacaan ini. Wa kallama Allah Musa taklima, kallama fi'lun madhi mabnul fatla mahala lam al-i'rab, Allah lafzul jalala mansubun maf'ulun bihi man mansub maf'ul bin bi muqaddam, mansub Musa fa'il. Berarti ini apa? Dan Nabi Musa mengajak bicara kepada Allah. Siapa yang bicara? Nabi Musa. Duh. Nah, dengan i'rab. Nah, dengan apa? Dengan i'rab. Yang ketiga, ilmu barakallahu fikum adalah barakallahu fikum. Ilmu i'rab, ilmu yakni sanad. Ilmu sanad dijaga. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Kalau tidak ada sanad, dengan siapa engkau belajar? Dari siapa engkau mengambil ilmu? Orang akan bicara semaunya. Nah, orang akan bicara semaunya. Wo, sudah. Dari mana asal kamu itu, dari mana? Pengambilan ilmu dari mana? Oleh karena itu istaratul ulama talaqil ilma an ahli. Oleh karena itu para ulama mempersyaratkan ilmu harus diambil dari ahlinya karena ada sanad, sanadnya. Nah, kalau mungkin kita bisa baca, pahami sendiri, iya. Dari mana antum? Ya sudah. Nah, makanya harus digurukan. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah, tiga ilmu ini itu menjaga syariat. Nah, ilmu pertama ilmu nasab. Jadi antum jangan canggung kalau tanya, antum putranya siapa? Kakekmu siapa namanya? Siapa? Nah, itu namanya ilmu nasab. Ilmu nasab. Nah, antum mulai apa latihan? Saya bin fulan, bin fulan, bin fulan. Nah, betulnya apalah ya, terserah ya, yang dihafal mana. Nah, itu mulai dilatih. Dilatih, oh ini dalam rangka melatih. Nah, menjaga syariat ini supaya apa? Tidak ada ikhtilatul miyah. Tidak terjadi nanti, faedahnya banyak. Tidak terjadi, apa namanya, menikah dengan nasabnya yang haram, dinikahi dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui, membedakan fulan yang sahih, fulan yang sakim. Nah, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, di sini kita kembali pada kitab. Bahwasannya Abdullah ibn Buhayna, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur mengimami para sahabat, kemudian tidak melakukan tasyahud awal. Maka beliau melakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Sebelum salam. Nah, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim datang dengan lafaz yukabbiru fi kulli sajdatin. Beliau bertakbir juga dalam setiap sujudnya. Wa huwa jalisun, dalam keadaan beliau duduk. Wa sajadan nasu ma'ah, maka manusia sujud bersama beliau. Makana manasya, sebagai pengganti dari apa yang lupa minal julus, yaitu berupa duduk tasyahud awal. Nah, berarti ini namanya untuk jabr, untuk mengangkat kesalahan. Nah, untuk mengangkat kesalahan. Maka ini menunjukkan bahwasanya sujud sahwi apabila karena kekurangan dilakukannya sebelum salam. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Atau kita cukupkan, ini panjang hadisnya. Insyaallah ini dihafal sama anak kita, hadis Abdullah ibnu Buhainah mengenai sujud sahwi. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini yang mudah, mungkin nanti ada beberapa kalimat. Kita dengarkan adzan dulu. Nah, sudah masuk adzan, kita dengarkan adzan. Yang mau berwudu segera berwudu. Yang tidak berwudu harap tetap tenang di majelisnya masing-masing. Nanti ada beberapa pesan yang perlu disampaikan. Jazakallahu khairan. Tafadhal.